فادهم التعليم والتعلم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع إلى أرواح والدينا وليكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين خصوصا دار الحبيب عبد الله بن الحداد ثم إلى أرواح كافة الأولياء والصالحين ما كانوا حلت أرواحهم من مشارق الأرض المغربها ومن عمر في هذا المسجد وعبد الله فيه أن سابقا ولاحقا أن نتغشاهم برحمة فرهم بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا الآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم الضالين آمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وعليك وأخي بإصلاح النية وإخلاصها وتفقدها والتفكر فيها قبل الدخول في العمل. dan hendaknya kamu memperbaiki niat dan mengikhlaskan niat, meneliti niat, memikirkan di dalam niat sebelum kamu memulai di dalam amal. Fa inna asasul amal, maka sesungguhnya niat itu adalah pokok atau fondasi daripada amal. Wal a'malu tabi'atun laha, amal-amal manusia itu mengikuti sesuai niatnya. Gubha husnan wa gubha, baik bagus niatnya atau jelek. Wasihatan wa fasada, sahih niatnya benar, wa fasada atau rusak. Pokoknya daripada amal itu, akar daripada amal itu adalah niat. Dari niat itu akan membuahkan amal. Karena itu kalau niatnya baik, amalnya bagus. Niatnya jelek, walaupun dalam bentuk amal bagus, tetap jelek hasilnya. Niatnya benar, amalnya benar. Niatnya rusak, walaupun benar amalnya, tetap rusak hasilnya. Gambarannya begini. Ada orang niat haji, tapi dia enggak mampu. Dia niat, kalau mampu saya berangkat haji, maka dia dapat pahala haji. Ada orang haji tapi niatnya enggak benar, berangkatnya ke sana ingin dipuji sama orang, walaupun bentuknya itu sudah bentuk baik, tapi karena niatnya enggak benar, maka nilainya juga enggak benar. Paham nih ya? Ada orang niat mau sholat berjamaah ke masjid, tapi kakinya lumpuh, enggak bisa berangkat. Tetap dia mendapatkan pahala jamaah di masjid. Sholatnya di rumah dia, karena enggak mampu kakinya lumpuh, tapi punya niat. Ada orang berangkat ke masjid, tapi niatnya nyuri sandal. Walaupun benar sholat ada di masjid, tetap dia sesuai dengan niatnya. Kenapa? Rusak niatnya. Karena itu sebelum kamu memulai beramal, maka perbaiki niat dulu. Yang kedua, ikhlaskan niat. Ketika kamu punya amal tapi enggak ikhlas niatnya, juga enggak diterima oleh Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintah oleh Allah, baik itu umat Muhammad maupun umat-umat yang sebelumnya, kecuali liya'budullah, untuk mereka beribadah kepada Allah, bukan asal ibadah tapi mukhlisina lahuddin, ikhlas bagi Allah dalam urusan agamanya, tanpa dibarengkan perhatian kepada makhluk, ingin dipujikah, ingin disanjungkah, apalagi sampai mensyirikkan Allah dengan makhluknya. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, ala lillahi dinul khalis. Allah itu, hanya bagi Allah itu urusan agama yang murni, enggak boleh dicampur dengan yang lainnya. Harus ikhlas dalam amal. Dalam hadis Rasulullah bersabda, akhlis dinak yudzikal amalul qalil. Yang ikhlas dalam ibadah urusan agama, amal dikit cukup besar jadinya. Amal banyak enggak ikhlas, enggak ada nilai, enggak berbobot. Hadis yang lain Rasulullah bersabda, man ghaza walam yanwi illa igalan falahu manawa. Siapa orang yang perang nih, berhadapan dengan musuh, banyak membunuh orang, bahkan mungkin dia berdarah-darah luka, tapi niatnya ia ingin dapat tali unta atau tali kuda, bukan karena untuk bela agama Allah, nanti di hari kiamat dikumpulkan bukan bersama orang mati syahid, sama orang yang berdagang untuk mencari tali unta. Artinya amalan yang begitu berharga jadi remeh karena niat enggak beres. Orang itu kalau enggak ikhlas niatnya, enggak sampai amalnya kepada Allah. Saya sering memberikan gambaran contoh, ibarat orang nulis surat, ngirim surat kepada saudaranya misalnya di Banyuwangi, kepada saudara saya Fulan yang ada di Banyuwangi, isi surat semua isinya untuk saudaranya di Banyuwangi. Dimasukkan ke amplop, cuma alamatnya alamat Surabaya. Kira-kira kalau dikirim lewat kantor pos sampai ke Surabaya atau Banyuwangi? Surabaya, karena alamatnya Surabaya. Walaupun isinya tertujukan kepada Banyuwangi. Begitu juga seorang hamba, dia sholat, bacaan fatihahnya dia mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu aku beribadah, hanya kepadamu aku memohon pertolongan. Dalam sholatnya dia menyatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sholatku, ibadahku, hidup matiku hanya semata-mata untuk Allah Tuhan semesta alam. Isinya untuk Allah semuanya. Kalau rukuk dia memuji Allah, dia bertasbih kepada Allah, mensucikan Allah. Kalau i'tidal dia memuji Allah. Isinya untuk Allah. Cuma alamatnya yang di hati, ingin dipuji sama orang, ingin diperhatikan sama orang, enggak sampai kepada Allah walaupun isinya untuk Allah. Kenapa? Alamatnya keliru. Begitu juga amal ibadah kita semuanya. Karena itu sebelum kamu memulai amal, maka ikhlaskan niat kamu. Watafaqqudiha wattafakkur fiha. Teliti amal kamu dan pikirkan. Teliti niat kamu dan pikirkan di dalam niat kamu sebelum kamu mulai amal. Orang-orang dulu itu memperhatikan niat ini, ngajari anak-anaknya yang masih kecil bahkan belum baligh untuk niat itu seperti ngajari surat Al-Fatihah. Gimana kalau ngajari surat Al-Fatihah kepada anak kecil? Dituntun kan? Bismillahirrahmanirrahim. Ditirukan oleh anaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Anak juga menirukan. Dituntun. Begitu juga dalam amal. Kalau mau beramal, anaknya diajari. Ayo nak, mau makan. Saya niat makan untuk supaya badan saya sehat dan kalau mencari ilmu supaya kuat. Saya niat makan supaya kalau ibadah sholat tidak terganggu dengan rasa lapar. Saya niat makan untuk mensyukuri rezeki yang halal. Terus begitu. Kalau berpakaian diajari niat, kalau keluar rumah diajari niat, dituntun niatnya. Jadi anak udah terbiasa niat baik mulai kecil. Kenapa? Orang tuanya udah ngajari. Yu'allimunan niyyah fi auladihim auladahum yu'allimuna al-auladahum fi niyyah kama yu'allimunahum fi qiraatil Fatihah. Para salaf kita itu mengajarkan anak-anaknya niat sebagaimana mereka mengajarkan kepada anak-anaknya bacaan surat Al-Fatihah. Kalau sekarang kan enggak, makan yang banyak kalau gelut supaya kuat. Diajari gelut. Pakaian yang bagus, nanti bapak sama ibu diomongin orang nanti, dirasani orang nanti. Loh, anaknya mulai kecil diajari enggak bagus niatnya. Berpakaian karena orang jadinya. Nah, karena itu ajari yang benar anak. Jangan dianggap remeh itu. Nah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya amal manusia itu bergantung niat. Menurut ulama, hadis ini adalah pokok goidah dalam agama. Imam Syafi'i menyatakan hadis innamal a'malu binniyat ini masuk dalam urusan sepertiga agama. Dalam riwayat lain 70 bab daripada bab fikih. Nah, karena hampir semua ibadah itu ada keterkaitan dengan niat. Hasr yang ada sini innama, hanya saja amal manusia itu bergantung niat. Ai innama sihhatul a'mali bin niat. Hanya saja kesahan amal itu bergantung dengan niat. Amal itu jadi sah karena niat. Karena kalau niatnya enggak benar, berarti amalnya enggak sah. Sholat zuhur, tapi niatnya sholat subuh dari hatinya, ya enggak sah nanti. Atau enggak niat sama sekali, ya enggak sah. Harus niat. Innama sihhatul a'mal bin niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan bagi setiap orang itu dicatat pahalanya sesuai dengan niat. Niatnya gede, pahalanya gede. Niatnya kecil juga pahalanya kecil. Diceritakan bahwa di Bani Israel ada ketika mereka dilanda kelaparan, ada seorang fakir, dia punya hati rahmat, pingin nolong orang-orang tapi enggak punya duit. Ketika berjalan di padang pasir, melihat tumpukan pasir di padang pasir, dalam hati kecilnya, ya Allah, kok aku punya gandum sebanyak pasir yang bertumpuk ada di padang pasir ini, tak bagi-bagi sama orang-orang yang lagi sekarang memerlukan, membutuhkan, tak sedekahkan semuanya sudah, biar kenyang mereka. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan wahyu, memberikan wahyu kepada Nabi di zaman itu. Seraya berkata, Qul li fulan qad qabilallahu sadaqataka wa syakarallahu husna niyatik. Eh Nabi, kasih tahu si fulan umatmu itu, Allah udah menerima pahala sedekahnya karena dia sudah bagus niatnya. Dia mendapatkan pahala seperti sedekah sebanyak sedekah gandum sebanyak tumpukan pasir di padang pasir. Cukup dengan niatnya saja. Nih, kalau punya niat bagus. Karena itu inti, kalau punya niat jangan niat kecil, niat yang gede. Kalau saya punya duit, saya akan kasih seluruh masyarakat Pasuruan segala kebutuhannya, begitu. Tapi kalau benar-benar ada duit, jangan medit, gitu. Nanti ada tanda-tanda niat itu benar-benar shadiqah, jujur apa enggak, ada nanti. Sebaliknya, ada dua saudara ini, kakak dan adik. Kakak ahli ibadah. Kakak ahli ibadah. Banyak sholat, banyak zikir, banyak qiyamul lail. Adik ahli maksiat. Minum ganja misalnya. Kakak tinggal di atas, rumahnya tingkat. Adik tinggal di bawah. Belum ada cor dulu, kayu. Udah berpuluh-puluh tahun demikian, yang adik maksiat terus, yang kakak taat terus. Satu saat adiknya terlintas dalam hatinya, ya Allah, enaknya jadi kakak, nikmati ibadah berpuluh-puluh tahun. Aku tetap bergelimang dalam dosa, bermaksiat berpuluh tahun. Pingin aku bergabung sama kakakku ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya dia punya niat, udah, saya mau mandi, saya mau siap-siap untuk naik ke atas, pingin bergabung dengan kakakku ibadah. Punya niat baik dia. Kakak di atas, adik itu, pengalaman adik itu, tahu rasanya khomer, tahu rasanya ganja, tahu itu, tahu ini, saya udah puluhan tahun, kok seandainya aku satu kali aja ngerasain. Kan pengalaman, setelah itu tobat dah, banyak sujud sampai retak kalau perlu kepala. Mau istighfar sampai pedot ilat kalau perlu. Udah, pingin ngerasakan, satu kali tok mau bergabung sama adik. Kakaknya siap-siap pakai baju ke bawah, menuju ke bawah untuk bergabung sama adiknya maksiat, niat jelek. Adiknya siap-siap pakai baju mau naik ke atas bergabung sama kakaknya untuk tobat ibadah kepada Allah. Ini turun kakaknya, yang adiknya naik ke atas, kok waktu itu rapuh tangganya, kropos, jatuh, dua-duanya mati. Ibadah puluhan tahun, cuma mati membawa niat jelek. Maksiat puluhan tahun, cuma dia mati membawa niat yang baik. Maka Allah menghukumi sesuai dengan niatnya. Adiknya masuk surga, kakaknya masuk neraka. Karena itu yang benar niatnya. Besok rencana mau maksiat sama Allah, malam ini mati, mati bawa niat yang jelek kamu. Jangan punya niat yang jelek. Ke akhirat kalau bawa niat yang jelek masuk neraka. Tanamkan niat yang baik setiap saatnya kepada Allah, sehingga kalau ditakdir mati, maka Anda bertemu dengan Allah membawa niat yang baik. Kemudian Rasulullah bersabda, meneruskan hadisnya, "Faman kana hijratuhu ilallah wa rasulih fa hijratuhu ilallah wa rasulih." Siapa orang yang hijrah, dia hijrah dari Mekah ke Madinah bertujuan untuk agama Allah dan untuk Rasulullah, "Fa hijratuhu ilallah wa rasulih," maka dia mendapatkan pahala hijrahnya untuk Allah dan Rasulullah. "Wa man kana hijratuhu ila dunya yusibuha," dan barang siapa dia tadi itu berhijrah untuk urusan dunia yang ia akan raih, "au imra'atin yankihuha," atau perempuan yang ia nikahi, walaupun dia berangkatnya tadi itu bersama Nabi tapi tujuannya untuk dunia atau perempuan, "fa hijratu ila ma hajara ilaih," maka hijrahnya walaupun sampai ke Madinah dan bersama Nabi tetap bukan untuk Allah dan Rasul, sesuai dengan niat hijrahnya untuk dunia atau perempuan. Jadi memang ada cerita di zamannya Nabi itu ada seseorang, dia itu sebenarnya berat mau pindah dari Mekah ke Madinah waktu hijrah, tapi karena pacarnya perempuan yang ia cintai itu hijrah, katut dia. Katutnya bukan karena Nabi, bukan karena agama Allah, tapi katutnya karena pacarnya. Nama pacarnya Ummu Ghais. Sampai itu laki-laki dijuluki Muhajir Ummu Ghais, orang yang berhijrah karena Ummu Ghais. Sampean juga begitu, datang ke masjid ini untuk apa ini? Jangan-jangan pergi ke masjid bukan untuk ibadah atau dapat ilmu, tapi apa? Untuk majelis ada di teras sama ngelihat sepeda motor yang jalan. Karena itu niatnya yang benar. Niatkan untuk mencari ilmu, duduk ada di masjid, iktikaf, sehingga mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Fa'alaika alla tagula gaulan wa la ta'mala amalan wa la ta'zima ala amrin illa wa takunun nawiyan bidzalika tagarruba ila Allah. Maka hendaknya kamu tidaklah berkata satu kata pun, dan tidaklah kamu berbuat satu perbuatan pun, dan tidaklah kamu bahkan niat satu niat pun, kecuali kamu niatkan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, wabtigha ats-tsawab, dan mengharapkan ganjaran, alladzi rattabahu subhanahu, yang telah ditertibkan, diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, alal amril manwi, atas pekerjaan yang diniatkan tadi itu, mimba bil minna wal fadl, karena kemurahan Allah dan anugerah Allah. Cari pahala, cari ridho Allah kalau beribadah, ingin dekat sama Allah, jangan yang lainnya. Ada orang ingin ibadah urusan dunia, baca qul huwallahu ahad 1000 kali supaya dapat khodam. Dekatkan diri sama Allah, kalau udah dekat sama Allah inti minta surga dikasih. Baca itu, baca ini supaya dapat pelaris atau apa misalnya, jangan diniatkan dalam ibadah. Bahkan dalam semua ucapan kamu dan gerak-gerik kamu, kecuali untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau udah dekat sama Allah inti dikasih semuanya, kenikmatan dunia dan kenikmatan akhirat. Ingat baik-baik itu. Rugi. Lawang dapat surga minta urusan dunia. Kamu itu mau dikasih yang lebih top sama Allah. Mau dikasih yang lebih indah, dapat ridho Allah, dapat cinta Allah, dapat surga Allah Subhanahu wa taala. Lah kok minta urusan-urusan yang sepele? Mau dikasih 1 juta, milih 1000, enggak waras itu namanya. Mau dikasih surga, milih urusan dunia. Karena itu jangan mengharap kecuali pahala dari Allah dan ridha Allah dalam semua bentuk amal perbuatan kamu. Wa alam annahu la yasluhu at-taqarrub ila Allah illa bima syara'ahu 'ala lisani rasulih min al-fara'id wan nawafil. Ketahuilah, tidaklah bisa menjadi baik dan cocok mendekatkan diri kepada Allah kecuali sesuai dengan yang disyariatkan oleh Rasulullah. Disyariatkan oleh Allah melalui lisannya Rasulullah, baik itu kewajiban maupun yang sunnah-sunnah. Jangan ngarang-ngarang kalau ibadah itu. Ibadah itu dengan lewat yang diatur oleh syariat Islam. Dan Nabi SAW telah mengatur. Gampangannya begini. Kalau sholat isya diatur Nabi 4, jangan kamu tambahi 6 atau 7. Ana pingin lebih banyak, bukan banyak-banyakan. Ya, harus cocok dan persis dengan Nabi. Saya mau tanya, bendera Indonesia itu merah putih kan? Ditambahi lagi merah putih, merah putih, merah putih, merah putih misalnya. Enggak benar. Kenapa? Itu sudah ketentuan yang baku. Begitu juga kewajiban ini, jangan ditambah-tambahi. Hah? Nabi mengajarkan sholat dengan baca surat Al-Fatihah, pakai terjemah lagi. Surat Fatihah dan terjemahan, itu namanya ngarang-ngarang. Tidak ada bentuk taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, kecuali sesuai dengan yang disyariatkan oleh Allah melalui Rasulullah. Allah Maha Besar. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Ya, kalau di Indonesia. Kalau ada di Jepang, bahasa Jepang. Kalau ada di Jerman, bahasa Jerman. Yang repot kalau setiap daerah berbeda. Di Pasuruan bahasa Jawa, di Madura bahasa Madura nanti. Ini tidak benar. Kenapa? Ini namanya ngarang. Tidak bisa ada bentuk taqarrub ibadah kepada Allah kecuali sesuai dengan yang disyariatkan oleh Allah melalui Rasulullah. Hah? Enggak usah ngarang-ngarang dah. Enggak usah ngarang-ngarang. Baik. Wa qad tu'athirun niyyatu as-shadiqatu fi amril mubah. Kadang-kadang niat itu bisa berpengaruh di dalam urusan yang mubah. Fayasiru, maka menjadi yang mubah itu gurbatan lillah, menjadi ibadah kepada Allah. Min haitsu, dari segi innal wil wasaili hukmal magasid, semua wasilah perantara itu hukumnya sebagaimana tujuan. Mubah, mubah itu apa mubah? Mubah itu enggak ada pahala, enggak ada dosa. Contohnya apa? Makan. Apakah makan ibadah? Enggak. Kambing juga makan. Minum bukan ibadah, mandi bukan ibadah, kecuali kalau mandi untuk sholat Jumat itu ibadah, mandi untuk ihram itu ibadah. Tidur bukan ibadah. Tapi kalau diniati ibadah, berubah. Yang mubah itu menjadi ibadah. Akhirnya menghasilkan pahala. Kaman yanwi bi aklihi tagawwi ala ta'atillah, seperti orang yang niat dia makan untuk supaya kuat, ada energi untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dapat pahala. Saya makan tidak seperti kambing yang makan enggak punya niat. Saya makan tidak seperti kucing yang makan tidak punya niat, tapi saya makan sebentar lagi supaya saya seger, enggak sakit. Kalau sholat supaya enggak terganggu. Kalau menghadiri majelis ilmu supaya tidak terganggu. Saya akan gunakan tenaga saya untuk ibadah kepada Allah, maka dia setiap butir nasi yang ia makan mendapatkan pahala. Wa man nawa bi aglihi al-guwani ta'atillah lahu magad nawa, kata Ibn Ruslan. Begitu juga minum, saya minum supaya segar, supaya tidak terganggu dengan haus, sehingga saya bisa khusyuk kalau sholat. Setiap tetesan air yang masuk ke dalam perutnya akan mendapatkan pahala. Niato, ojo glaglek glaglek glaglek, unto juga minum. Wabi ityani ahlihi, wabi ityani alau at-tasabbuba fi husuli waladin ya'budullah. Demikian juga ketika mendatangi istrinya. Enggak nunggu sampean sapi juga mendatangi betina. Mendatangi istri niatkan untuk supaya mendapatkan anak yang soleh, yang beriman dan beribadah kepada Allah. Sehingga maaf, setiap gerak-gerik di dalam berhubungan dengan istri akan mendapatkan pahala, terhitung taat. Kenapa? Niatnya bagus. Setiap sperma yang keluar dibarengi dengan niat yang baik, insya Allah akan menghasilkan anak yang baik. Lah kalau hanya sekedar kepuasan, mokong anake. Akhirnya lupa dengan niat yang baik, lupa dengan doa. Kata Rasulullah SAW, siapa orang yang mendatangi istrinya sambil membaca doa, Bismillah, Allahumma jannibni syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana, ya Allah, dengan menyebut nama Allah, aku memohon, ya Allah, hindarkan kami daripada pengaruh setan dan hindarkan setan daripada yang engkau berikan rizki daripada turunan kepadaku, maka anak akan dijaga tidak sampai terpengaruh dengan setan. Kenapa? Setan itu berupaya mempengaruhi manusia, maaf, sampai di dalam urusan anak. Dan itu mereka, setan dikasih izin oleh Allah, wasyarikhum fil amwali wal aulad. Setan, kamu bebas untuk pengaruhi manusia ini. Urusan harta mereka, kamu bisa pengaruhi, dan urusan anak mereka, kamu bisa pengaruhi. Harta, kadang-kadang setan berupaya, gimana caranya terjerembab dalam urusan riba. Gimana caranya supaya orang ini bisa menipu, orang ini bisa mendolimi yang lainnya. Begitu juga di dalam untuk proses pembuatan anak, setan berupaya, gimana caranya orang ini tidak niat yang baik, bahkan terbayang bintang film, orang-orang yang faksik, bahkan terbayang orang-orang yang kafir, sehingga itu semuanya akan berpengaruh di dalam proses terjadinya anak dalam rahim. Yang dipikiri John Lennon. Kemudian anak mudah-mudahan jadi wali. Wali mana? Leung inti pikirannya ke sana. Coba ketika kamu mendatangi istri kamu niat yang baik, baca doa, dan kamu bayangkan orang-orang yang soleh ada di sana, insya Allah berpengaruh anak. Dalam proses terjadinya anak tadi itu akan menjadi anak yang soleh. Karena itu niat yang baik ini sangat mempengaruhi kepada proses anak tadi itu. Niatkan dalam mendatangi istri untuk mempunyai anak yang soleh. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan insya Allah pengajian ini akan bisa membina kita untuk bisa mempunyai anak-anak yang soleh insya Allah.